400.000 setan. Ya kecil. Tapi yang kuat, ya kuat juga. Betul-betul. Makanya selalu kulu amdin zibalin. Bismillah. Setiap perbuatan yang baik, mari kita awali dengan bismillah. Insya Allah setan akan kabur. Makanya wafirwat dalam hadisnya itu, apabila kita mau makan, bismillahirrahmanirrahim, itu setan lari terkentut-kentut. Makanya jangan lupa bismillah. Ya Bu ya, bismillahirrahmanirrahim. Inilah selesai ibadah haji, cuma begitu. Masih ada waktu 5 menit untuk pertanyaan. Nah, siapa mbak-mbak, ibu-ibu, bapak yang mau bertanya? Kalau bisa saya jawab. Kalau enggak, ya dipending. Silakan yang mau bertanya. Enggak ada? Alhamdulillah, tandanya udah pintar-pintar semuanya. Enggak ada ya, Bu ya? Enggak ada, Bapak? Oh, monggo, silakan. Nama dari mana? Waalaikumsalam. Betul. Begini, ibu sholat di Masjidil Haram 100.000 kali dibandingkan dengan sholat di rumah atau di masjid ini, di masjid di Indonesia gitu maksudnya. Tapi kalau di Madinah 1.000 kali. Jadi di Madinah 1.000, di Masjidil Haram 100.000. Itu di pahalanya dibanyakin maksudnya di sana. Itu begitu. Di sini enggak. Kalau di sini sholat 1.000 kali, di sana hanya sholat sekali di Madinah. Di sini sholat 100.000 kali, di Mekah cuma sekali doang. Itu samping Allah memberikan imbalan pahala yang besar. Itu begitu. Belum tentu. Begini, belum tentu. Orang yang dekat dengan Mekah sholatnya jarang pun pada di Mekah. Banyak yang pada di rumah, malas ke masjid. Betul-betul. Di sini aja sholat di masjidnya dekat, masih banyak sholat yang di rumah. Betul, itu masalah hidayah. Kalau mendapat hidayah, ya sholatnya ke masjid. Pahalanya banyak. Begitu. Paham? Oke, begitu. Hidayah. Iya, monggo. Gimana? Gimana masa? Gimana saja? Oke. Udah itu aja? Nah. Gini. Ada pertanyaan, sholat yang 5 waktu, kan ada yang ada di jamak, ada juga yang di qasar. Ya. Di jamak artinya dikumpulkan, umpama sholat zuhur sama sholat asar, ditarik ke sholat zuhur, namanya sholat asarnya jamak taktib. Zuhurnya enggak sholat, nanti sholatnya di waktu asar, namanya jamak tahir. Ini atau ditambah lagi plus di kosor kalau dalam perjalanan pepergian saja. Tapi kalau di rumah aja, nanti sholat duhur jamak ya, buat tenang sal, buat tenang, tetap hari satu saja, perjalanan saja. Itu menurut ulama fikih minimal yang 80 kilo. Sana. 80 kilo perjalanan dulu minimal pakai unta. Dan sekarang ke Bogor 80 kilo sejam aja nyampe. Juga belum boleh dikosor di jamaah. Jadi ya melebihi. Ya mungkin kalau dari sini sampai ke Semarang sudah bolehlah di jamaah dikosor. Tapi kalau di rumah saja itu enggak bisa, Bu, menurut ulama. Berjamaah. Kan semua Jadi semuanya poso satu rombongan, jamaah semuanya dijamak di poso. Boleh, gitu begitu bu. Ya, keliru paham saya juga penerimaannya itu. Oh, apa lagi? Ya. Ya. Begini, mungkin kalau Imam Syafi'i lahir tahun sekarang, mungkin pendapatnya boleh dijamkan di puasa. Tapi saya ijtihad tanya-tanya sama ulama-ulama, karena situasi Jakarta ke Bekasi saja macetnya luar biasa. Ya, ada sholat dihormatin waktu saja. Sholat dihormatin waktu dalam mobil, dalam bis, bismillah sholat, sholat. Andai kata orang tersebut mati, enggak termasuk tinggal sholat, tarikus sholat. Lah nanti di rumah, dikodol lagi untuk apa namanya mengganti sholat yang tadi dalam perjalanan kurang khusyuk. Itu saya apa namanya minta-minta pendapat sama ulama-ulama sekarang semacam itu. Jadi sholat dalam perjalanan dihormati waktu untuk harus waktu, nanti sampai pulang ke rumah sholatnya di mengaja atau di kodok bilangin lagi, insya Allah. Ya, boleh. Oke. Okay. Ada lagi? Ayo. Kalau usah diri, nutup aja udah. Enggak, cuma isyarat doang. Allah Akbar, tertib doang juga boleh, manggut sedikit. Rokok. Ya, ya, sholatnya berapa rakaat? Yang empat, ya empat rakaat. Begini bu, umpamanya Allah Akbar. Allah, sami Allah, subhanallah, subhanallah. Gitu aja cukup. Pala dong, gua tahu. Sama, begitu. Cuman kalau bisa usahakan pertama kali menghadap ke barat dulu. Nah nanti udah belok-beloknya terserang. Tapi usahakan menghadap ke barat dulu, ke kiblat dulu maksud saya. Itu begitu. Sama. Oke. Okay. Sudah habis waktunya. Mari kita tutup dengan singkat dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak.